بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله لنلanjutkan pelajarannya terakhir pembahasan tentang fi'il mudhari' yang ditaukid dengan nun kemudian disandarkan pada bomir-bomir yang tampak, yakni bomir-bomir yang sebagai fa'il diantaranya atau yang termasuk bomir-bomir tersebut adalah alif isnain, kemudian wawul jama'at, kemudian ya mukhatabah, dan nun niswah. Untuk yang alif isnain dan wawun jama'ah kemarin sudah dibahas fi'il mudhari' yang disandarkan pada alif isnain dan wawun jama'ah kemudian ditaukid dengan nun. Sekarang yang berikutnya insyaallah penyandaran fi'il mudhari' pada ya mukhatabah dan juga nanti pada nun niswah. Salisan yang ketiga isnaduhu ila ya'il mukhatabati, penyandarannya, penyandaran fi'il mudhari' yang ditaukid dengan nun pada ya mukhatabah, dhamir ya untuk mukhatabah, yakni yang diajak bicara, mukhatab yang diajak bicara satu orang perempuan. Ya. Ada beberapa pembahasan di sini. Al-hamzah itu yang hamzah, yang a. In kana al-fi'lu sahihan, jika fi'il itu sahih. Artinya huruf akhirnya adalah huruf sahih. Fa innahu tuhdahu ya'ul mukhatabati, maka sungguh pada fi'il ini yang disandarkan pada ya mukhatabah itu ya mukhatabahnya dihilangkan. Kenapa? Liltiqa'is sakinaini, karena bertemunya dua huruf sukun. Ya. Jadi ketika fi'il mudhari' disandarkan pada ya mukhatabah kemudian ditaukid dengan nun, dalam hal ini nun taukid yang tsaqilah, maka nanti akan bertemu ya, dua huruf yang sukun ya, sehingga untuk menghindarinya maka ya mukhatabah sukun yang awal ini dihilangkan. Baik. Liyasira, sehingga menjadi la taktubinna. Okay. Untuk mukhatab ya fi'il mudhari' ya diawali dengan ta ya taktubu. Ini untuk mukhatab. Maknanya untuk muzakarnya. Kemudian untuk mukhatabah yang muannats ditambahkan dengan ya mukhatabah, menjadi taktubina ya. Diurutkan dari awal ya supaya lebih jelas, dari taktubu untuk mukhatab, kemudian untuk mukhatabah untuk muannatsnya disandarkan ditambahkan dhamir ya yang disebut dengan ya mukhatabah, kemudian sesudah itu diikuti nun sebagai tanda rafa', ya sebagai tanda rafa', sehingga fi'il mudhari'nya menjadi taktubina. Ini sebelum di taukid dengan nun, sebelum ya, sebelum di taukid dengan nun. Taktubina. Karena disandarkan pada yang mukhotobah, maka huruf sebelumnya dikasrah karena sesuai. Yang sesuai dengan ya adalah harokat kasrah. Kalau asalnya taktubu boma, ketika boma harokat boma kemudian diikuti ya, kalau asalnya kan boma ya, boma tapi diikuti ya kan tidak sesuai, tidak cocok. Dalam bahasa Arab tidak ada bunyi ui atau iu, tidak ada, tidak bisa, nanti harus diubah. Maksudnya kalau tetap boma kan tak tubui, ini tidak bisa dalam bahasa Arab. Maka tadi harakatnya menjadi kasroh. Jadi sebelum ya mukhotobah itu dikasroh, ini menjadi tak tubina. Kemudian dari ini di taukid dengan nun taukid yang sakila, ya, yang bertasdid. Ya. Nah sesuai dengan faedah yang sebelumnya. Ketika fi'il mubarak yang mempunyai tanda rofa dengan nun taktubina atau yang sebelumnya misalkan taktubuna atau taktubani di situ disertai dengan nun sebagai tanda rofa, kemudian ditaukid dengan nun taukid sakilah, maka akan bertemu tiga huruf yang sama, yaitu nun tanda rofa, kemudian dua huruf nun taukid. Sehingga apa yang terjadi kemarin, nun sebagai tanda rofa ini dihilangkan untuk menghindari bertemunya tiga huruf yang sama. Jadi terlalu banyak dalam bahasa Arab, tiga huruf sama berurutan seperti ini terlalu banyak, sulit untuk diucapkan, maka nun tanda rofa dihilangkan. Jadi nun tanda rofa pada taktubina dihilangkan karena dia bersambung dengan nun taukid. Nah sesudah nun hilang, sesudah nun tanda rofa hilang, apa yang terjadi? Di sini ada ya mukhotobah yang sukun, kemudian nun taukid, tadi kan dua huruf ya, dua huruf yang awal sukun, yang kedua berharokat. Jadi tasdid itu kalau diuraikan adalah dua huruf yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharokat. Nah, di sini bertemu dua huruf sukun. Yang pertama pada ya mukhotobah ini, kemudian yang kedua pada nun yang awal ya, pada nun taukid. Nah, dalam hal ini tidak boleh pula dua huruf yang sama-sama sukun bertemu dalam bahasa Arab. Karena itu juga menurut lidah Arab, lisan Arab ini juga sulit. Maka ini harus dihindari. Nah, dalam hal ini ya atau sukun yang pertama ada pada huruf ya, ini bisa dihilangkan ya, ini yang dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun, sehingga ya mukhotobah ini dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Nah ketika ya mukhotobah dihilangkan, apa yang menunjukkan bahwa di situ ada ya mukhotobah yang dihilangkan? Yakni harokat kasroh sebelumnya. Jadi ketika sebelum ya mukhotobah itu kasroh, maka dia bisa dihilangkan. Ya mukhotobah itu bisa dihilangkan karena sebelumnya kasroh. Dan dengan adanya kasroh itu, dengan adanya harokat kasroh yang sebelumnya tadi, ini sebagai penanda, sebagai penunjuk bahwasanya di situ ada ya mukhotobah yang dihilangkan. Ya, sebagaimana kemarin pada wawul jamaah juga demikian. Kalau sebelum wawul jamaah itu harakatnya dhammah, maka wawul jamaah dihilangkan. Dan dhammah yang sebelumnya tadi sebagai penanda, sebagai penunjuk bahwasanya di situ ada wawu jamaah yang dihilangkan. Ini. Jadi ketika harakatnya sesuai ya mukhotobah sebelumnya kasrah, atau yang kemarin wawul jamaah sebelumnya dhammah, maka di situ ya mukhotobah ataupun wawul jamaah ini bisa dihilangkan ketika dijumpai dua huruf yang sukun bertemu seperti ini. Jadi sesudah ya mukhatabah dihilangkan dan ditandai dengan harakat kasrah sebelumnya, maka langsung dihubungkan dengan nun taukid tadi menjadi taktu binnas. Di awal ditambahkan lam taukid menjadi la taktu binnas. Sehingga di situ yang disebutkan hasilnya menjadi la taktu binnas. Jadi harakat kasrah di sini menunjukkan, ya, menandakan, mengisyaratkan ada ya mukhotobah yang mahdhuf yang dihilangkan. Jadi seperti ini ya. Ketika huruf dihilangkan, dalam hal ini dhamir dihilangkan, ya, di situ ada penanda untuk menandai, untuk menunjukkan ada dhamir yang dihilangkan. Yaitu dengan harokat sebelumnya yang sesuai dengan jenis dhamir tersebut. Kalau ya yang dihilangkan, maka sebelumnya pasti kasrah. Kalau wawu jamaah dihilangkan, maka sebelumnya pasti dhammah. Demikian. Ini ya. Ini ketika huruf akhirnya huruf sahih. Kemudian al-ba'u yang ba, yang b. Ya. Sebelum menginjak yang ba, ya, yang sahih ini, coba difahami dulu ya. Dari asalnya tak tubuh, kemudian menjadi tak tubina, kemudian ditaukid dengan nun taukid yang takila, yang dengan tasdid, nunnya dihilangkan, nun tanda rofa' dihilangkan, kemudian ya mukhotobah dihilangkan. Sehingga didapati hasilnya latak tubinna. Jadi yang sahih dulu benar-benar difahami, dimengerti, ya, prosesnya, asalnya demikian, sebabnya hilang kenapa, apa yang dihilangkan, ya, apa yang dihilangkan, huruf apa yang dihilangkan, sebabnya kenapa, ya. Jadi menghilangkan huruf itu nanti ada sebabnya, ya. Dan juga ada ini penandanya, atau kenapa dia boleh hilang, karena ada penandanya, ada penunjuknya bahwasanya itu ada huruf atau ada dhamir yang dihilangkan, ya, jadi yang demikian harus difahami. Kita lanjutkan, ya, yang ba. Wa in kana fi'lu mu'tal al-akhir, dan jika fi'il itu mu'tal akhir. Ya. Ini ya pembahasan mu'tal akhir. Nanti ada dua bagian. Perhatikan masing-masingnya. Jika fi'il itu mu'tal akhir, artinya apa? Huruf akhirnya berupa huruf illah. Huruf akhirnya berupa huruf illah. Ingat, huruf illah ada tiga. Alif, wawu, dan ya. Ini ya, huruf illah ada tiga ini. Kemudian di sini disebutkan wa akhiruhu wawun aw ya'un, dan akhirnya itu adalah wawu atau ya. Yang disebutkan hanya dua, wawu atau ya. Ya, alif bagaimana? Alif nanti. Berarti dibedakan nanti ketika huruf akhir itu wawu atau ya, dengan ketika nanti huruf akhir alif, itu nanti akan berbeda. Sebagaimana kemarin pada fi'il yang disandarkan pada wawul jama'ah, kemudian ditaukid dengan nun taukid ini, juga ada perbedaan, ya. Ketika huruf akhirnya wawu atau ya, itu nanti hukumnya atau bentuknya akan berbeda dengan yang huruf akhirnya berupa alif. Sehingga ini dibedakan, ya. Kan huruf ilah ada tiga, tapi yang disebut di sini hanya dua. Wa akhiruhu wawun aw ya'un, akhirnya adalah wawu atau ya. Nah, ini di sini secara tersirat yang alif nanti akan berbeda, nanti akan ditunjukkan. Fa innaha tuhdahu 'inda al-isnadi ila ya'il mukhadabati qabla tawkidi, maka sungguh wawu atau ya ini, wawu atau ya yang ada di akhir fi'il mudhari ini, itu dihilangkan ketika fi'il mudhari' itu disandarkan pada ya mukhatabah qabla tawkidi, sebelum tawkid. Nah, ini bisa dibuka lagi pada pembahasan yang sebelumnya, pada bab sebelumnya, penyandaran fi'il pada dhamir. Di sana kemarin ya, sebelumnya sudah dibahas. Ketika fi'il mudhari' itu huruf akhirnya wawu atau ya, kemudian disandarkan pada ya mukhatabah, maka wawu atau ya ini sudah dihilangkan sebelum ada taukid. Ya, sebelum ada taukid itu sudah hilang. Ya. Mislu, contoh. Tad'ina, tajrina. Ya. Tad'u. Ya. Dari tad'u untuk mukhatab. Tad'u ini untuk yang mukhatab, yang muzakkar. Di sini fi'il mudhari', ya, karena mukhatab maka dengan ta, ya, huruf mudhari'nya. Kemudian huruf akhirnya wawu, tad'u. Kemudian disandarkan pada wawu, pada ya mukhatabah, ya, pada dhamir ya untuk mukhatabah. Apa yang terjadi? Bagaimana yang sudah dibahas sebelumnya? Ketika disandarkan pada ya mukhatabah, maka wawu yang ada di akhir dari fi'il mudhari' itu dihilangkan. Ya. Sehingga menjadi tada. Nah, ketika wawunya hilang, harakat ain kalimah tadi kan dhamma, tad'u, ya. Harakat ini dhamma. Ketika wawu hilang, maka harakat ini harus menyesuaikan dengan ya mukhatabah. Ya. Kenapa? Karena itu ini dhamma dengan ya tidak sesuai, ya, tidak cocok, tidak bisa. Tad'ui semacam ini tidak bisa, maka harakat sebelumnya harus disesuaikan menjadi kasrah sesuai dengan ya. Menjadi tad'aina. Jadi pada tad'aina di sini ya-nya ya mukhatabah. Ya. Ya mukhatabah, kemudian nun itu sebagai tanda rafa'nya. Kemudian contoh yang lain, tajri, yang huruf akhirnya huruf ya. Tajri disandarkan pada ya mukhatabah. Yang terjadi apa? Ya yang akhir dari tajri ini dihilangkan. Kenapa? Karena akan bertemu dua huruf yang sukun. Bagaimana ada di wawu sukun, ya ini juga sukun. Yang di sini ya sukun, ini juga ya sukun. Ya. Kalau seperti ini tidak bisa ditasdid. Kenapa? Karena dua-duanya sukun. Ya, tasdid itu kalau seandainya yang pertama sukun, yang kedua berharokat, itu tasdid. Tapi kalau sama-sama sukun, dua-duanya sukun, tidak bisa dengan tasdid. Maka harus dihindari dengan menghilangkan huruf sukun yang pertama. Ya, kemudian kebetulan di sini sudah kasrah, ya, tajri sebelumnya tadi sudah kasrah. Ketika disandarkan pada ya mukhatabah, ya sudah langsung saja karena kasrah sudah sesuai dengan ya, sehingga menjadi tajrina. Ya, pada tajrina ya-nya ya mukhatabah, kemudian nun itu sebagai tanda rafa. Jadi ini yang terjadi sebelum taukid. Sebelum taukid wawu dan ya ini sudah hilang. Lalu bagaimana ketika kemudian ditaukid? Ya. Wa inda taukidihi takunu suratu, dan ketika ditaukid maka bentuknya menjadi apa? Tad'ayyanna tajri afwan tad'aynanna tajrinanna. Ya. Dari tad'ayna ditaukid dengan nun taukid. Tajrina ditaukid dengan nun taukid yang taqilah. Hasilnya menjadi tad'aynanna tajrinanna. Apa yang terjadi? Ya, bertemu tiga huruf nun. Nun sebagai tanda rofa, kemudian dua huruf nun taukid. Ya, ada tiga kan? Sebagaimana yang sebelumnya, ketika bertemu tiga huruf nun ini, maka apa? Fatuh dahu nunur rofi. Maka nun rofa dihilangkan. Nun rofa dihilangkan. Ya, untuk menghindari bertemunya tiga huruf yang sarap yang sama yang serupa, maka nun sebagai tanda rofa dihilangkan. Ya. Summa kemudian Ya al-mukhatabati. Kemudian ya mukhatabah ini juga dihilangkan. Kenapa ya mukhatabah dihilangkan? Karena bertemu dua huruf sukun, yaitu ya mukhatabah sukun dan nun yang pertama dari nun taukid juga sukun. Jadi bertemu dua huruf sukun. Maka di sini ya mukhatabah dihilangkan. Kenapa ya mukhatabah dihilangkan? Karena sebelumnya itu kasrah. Jadi kasrahnya bisa menjadi penanda, bisa menjadi penunjuk bahwasanya itu ada ya mukhatabah yang dihilangkan, sehingga ya-nya dihilangkan. Ya, kemudian tadi ditandai dengan kasrah sebelumnya. Iya. Wa yabqa ma qablaha maqsuran, dan huruf yang sebelumnya itu tetap di kasrah. Wa yabqa ma qablaha maqsuran, dan yang sebelumnya, sebelum ya mukhatabah, ini tetap kasrah. Ya, tetap kasrah. Ya. Di sini pada tanda aina tetap kasrah, dia tidak kembali ke dhammah, yang aslinya dhammah ya, tidak kembali ke dhammah. Pada jazirinya juga tetap kasrah. Ini. Jadi kasrahnya di sini dia tetap kasrah karena terkait dengan ya mukhatabah yang dihilangkan, maka tetap kasrah. Lid dalalati 'alaiha, untuk menunjukkan pada ya mukhatabah tersebut. Jadi kasrahnya ini menunjukkan pada ya mukhatabah yang dihilangkan. Ya. Ini. Seperti kemarin dhammah, tetap dhammah untuk menunjukkan pada wawu jamaah yang dihilangkan. Itu. Jadi sesuai kasrah dengan ya, wawu dengan dhammah. Ya. Itu ya. Fayasiru, sehingga menjadi apa? Ya. Ketika sudah dihilangkan, ya, menjadi tada'inna. Ya. Tada aina. Di sini tajrinna. Ini hasilnya. Ya. Di awalnya tambahkan lam ya, seperti bagaimana biasa, tambahkan lam taukid atau lam sebagai jawab kosam, menjadi lata del aina, lata jrinna. Ini. Jadi nun tanda rafa dihilangkan, kemudian ya mukhatabah dihilangkan. Ini yang terjadi pada fi'il mudhari' mu'tal akhir yang huruf akhirnya wawu atau ya. Sekarang yang berikutnya. Wa in kana fi'lu mu'tallan akhiruhu alifun, wa in kana fi'lu mu'tallan, dan jika fi'il itu mu'tal ya, huruf akhirnya huruf illah. Kemudian apa? Akhiruhu alifun. Huruf akhirnya alif. Ya, tadi sudah disebutkan itu wawu, kemudian ya. Alif bagaimana? Alif pembahasannya tersendiri. Berarti berbeda dengan yang wawu dan yang ya tadi. Maka bagaimana kalau huruf akhirnya alif? Fa anta ta'lamu anna hadzal alifa tuhdhafu 'inda al-isnadi ila ya'il mukhatabati qabla at-tawkidi. Engkau mengetahui bahwasanya alif ini dihilangkan ketika fi'il mudhari ini disandarkan pada ya mukhatabah sebelum taukid. Dalam hal ini sama seperti yang wawu dan ya tadi. Contohnya tas'a. Tas'a ini untuk mukhatab. Ketika disandarkan pada ya mukhatabah, maka alif ini dihilangkan. Ya. Alifnya hilang, kemudian harakat sebelum alif bagaimana? Di sini tas'a, harakat sebelum alif itu fathah. Nah, kalau fathah ketemu dengan ya, ya sukun, itu bisa, itu boleh, itu mudah dalam bahasa Arab, dalam lidah Arab. Tas'aina, ya, bunyi ain atau mungkin juga au, itu dalam bahasa Arab bisa, mudah. Menurut lidah Arab, mudah. Sehingga apa? Fathah tetap fathah. Tidak kemudian diubah menjadi kasrah supaya sesuai dengan ya. Tidak. Tetap dia fathah. Karena fathah ketemu ya, ini bisa, ini mudah. Sehingga tetap dengan fathahnya. Sehingga yang terjadi ketika disandarkan pada ya mukhatabah hanya menghilangkan alif, kemudian langsung dihubungkan menjadi ta'ayna. Harakat sebelum ya mukhatabah tetap fathah. Tidak berubah. berbeda dengan yang tada'u tadi. Karena ini domah ketemu ketemu ya, ini tidak bisa. Itu sulit. Maka domahnya diubah menjadi kasrah. Kalau tajiri kasrah sudah kasrah ketemu ya, sudah sesuai. Kemudian yang tas'a ini fathah, ketemu ya, itu bisa, itu mudah. Maka tetap dengan fathah, tidak diubah ke kasrah. Ya. Ini. Jadi perbedaannya di sini. Ini tas'a ini dengan alif. Kemudian sebelumnya fathah, maka fathahnya tetap dengan fathah, tidak berubah. Kemudian ketika disandarkan tadi dengan ya mukhatabah menjadi tas'aina. Contoh yang lain tarbaina. Itu membacanya ya, mungkin kalau ada salah cetak. Tas'aina tarbaina. Ya, dari tarba menjadi tarbaina. Ya, alifnya dihilangkan. Kemudian diikuti ya mukhatabah dan nun tanda rafa. Tas'aina tarbaina. Ini sebelum taukid. Kemudian wa inda taukidihi takunu suratu, dan ketika ditaukid ya, ketika fi'il mudhari ini ditaukid dengan nun, maka bentuknya menjadi apa? Di sini di taukid dengan nun. Taukid ya, dengan nun taukid dan taqilah. Ketika ditaukid dengan nun taqilah, apa yang terjadi? Bertemu tiga huruf nun, tiga huruf yang sama, yang serupa, ya, bagaimana yang sebelumnya, ya, oh, di sini disebutkan ya, menjadi la, tas, yaitu kurang tak ya, la tas ainanna, ya. Jadi lam taukid itu tinggal menambahkan ya, menjadi la tas ainanna. Atau latar yang tarba tadi menjadi latar bainanna. Ini hasil awalnya. Dari tas'aina, tarbaina ditaukid dengan nun, hasil awalnya, hasil asalnya menjadi tas'ainanna, tarbainanna. Gitu ya. Kemudian tadi apa? Bertemu tiga huruf nun, fatuhzafu nun raf'i. Maka nun rofa ini dihilangkan, ya, nun rofa, nun sebagai tanda rofa ini dihilangkan. Ya. Fatasi rusuratu sehingga bentuknya menjadi latas ain, ya, latas aina. Ya. Ketika dihilangkan apa yang terjadi? Latas ain, kemudian nun taukid aina. Ya, ini. Jadi ya-nya tetap sukun dulu, ya. Dan di sini ya-nya tidak hilang. Jadi sesudah nun rofa dihilangkan, tas ain, kemudian nun taukid sakilah ada dua. Apa yang terjadi di sini? Fayal taqi sakinani, sehingga bertemu dua huruf sukun. Ya, sehingga bertemu dua huruf sukun. Apa dua huruf sukun? Ya'ul mukhatabati, yakni ya mukhatabah, huruf sukun yang pertama ini ya, ya mukhatabah, wa wan nunul ula min nunit taukid, dan nun yang pertama dari nun taukid ya tadi ya, ini ya, dua huruf nun ini ya, nun yang pertama dari nun taukid ya, ini bertemu dua huruf sukun pada ya mukhatabah sukun dan nun yang pertama dari nun taukid sukun. Lalu bagaimana? Sebelumnya ya. Kalau yang tadi yang huruf akhirnya waw atau ya bertemu dua huruf sukun, sama ya mukhatabah sukun dan nun yang awal sukun, di situ ya mukhatabah dihilangkan. Ya. Dan kenapa dihilangkan? Karena sebelumnya kasrah. Jadi kasrohnya bisa menjadi penanda untuk ya mukhatabah yang dihilangkan. Tetapi pada ini, pada tas'aina, tarbaina, sebelumnya harakatnya fathah. Ya, tas'aina, tarbaina, sebelum ya mukhatabah itu harakatnya fathah. Ya. Kalau harakatnya fathah, kemudian seandainya yaknya hilang, tidak ada sesuatu yang menandakan untuk yak yang hilang tadi. Kenapa? Karena fathah itu tidak sesuai dengan yak, tidak bisa menjadi penanda untuk yak yang dihilangkan. Ya. Kalau kasrah bisa menjadi penanda untuk yak, karena sesuai kasrah dengan yak, sehingga yaknya hilang karena ditandai dengan kasrah. Tetapi kalau fathah ini tidak bisa menjadi penanda untuk ya, karena itu berbeda, tidak sesuai antara fathah dan kasrah. Ya. Sehingga apa? Di sini ya mukhatabah tidak bisa dihilangkan. Ya. Wala yumkinu, ya, keterangannya di sini, wala yumkinu hatfu ihdahima. Ya. Dan tidak memungkinkan untuk menghilangkan salah satu dari keduanya. Hatfu ihdahuma. Ya, afwan. Hatfu ihdahuma, tidak memungkinkan menghilangkan salah satu dari keduanya. Tidak mungkin menghilangkan ya mukhatabah, dan juga tidak mungkin menghilangkan nun yang pertama dari nun taukid. Kalau nun yang pertama dari nun taukid jelas tidak bisa dihilangkan. Kalau ya mukhatabah, kenapa di sini tidak bisa hilang, padahal yang sebelumnya tadi itu bisa hilang? Kalau yang akhirnya wawu atau ya, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya wawu atau huruf akhirnya ya yang tadi dibahas, itu ya mukhatabah bisa hilang. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Ketika ya hilang, kasrah menjadi penanda. Tetapi kalau yang tas'aina, yang huruf akhirnya tadi asalnya alif, di situ sebelum ya mukhatabah harakatnya fathah. Sehingga ya mukhatabah tidak bisa dihilangkan karena sebelumnya fathah. Kalau fathah itu tidak bisa menjadi penanda pada huruf ya yang dihilangkan, pada bomir ya yang dihilangkan. Ini perbedaannya di sini. Ya. Jadi tidak kemudian semua sama rata semuanya hilang, tidak. Tapi perhatikan yang sebelumnya apa. Kalau sebelumnya sesuai sejenis, ya tadi ya dengan kasrah atau mungkin wawu dengan bomah. Ya, itu bisa dihilangkan ya mukhatabah, atau yang kemarin pada wawu jamaah juga demikian bisa dihilangkan. Tapi kalau sebelumnya fathah tidak sesuai dengan ya, atau juga tidak sesuai dengan wawu, maka ya ataupun wawu tidak bisa dihilangkan. Jadi tetap harus ada. Yang sebelumnya tetap fathah, ya mukhatabahnya tetap ada, ya mukhatabahnya tetap harus ada. Lalu bagaimana untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun? Fa tuharriku, ya. Afan. Fa tuharrika al-ya'u bil kasrati. Kalau ya-nya tidak bisa hilang, lalu padahal tadi ya-nya sukun ya, dia tidak bisa hilang, lalu bagaimana? Ya, solusinya sukunnya yang diubah menjadi berharokat kasrah. Jadi ya-nya diberi harokat dengan kasrah. Kenapa dengan kasrah? Li'annaha tunasibuha, karena itu yang sesuai dengan ya. Ya. Sehingga apa? Dari tas'aina ya-nya semula sukun, dia diubah, diberi harokat kasrah. Ya. Diberi harokat kasrah. Harokat kasrah, kenapa dipilih kasrah? Kenapa kok tidak fathah? Atau kenapa kok tidak dhammah? Karena kasrah ini yang sesuai dengan ya. Ya. Sehingga kemudian wa yabqa ma qablaha maftuhan, dan huruf sebelumnya tetap fathah, ya, sebelum ya mukhatabah tetap fathah, tetap di fathah, jadi fathahnya tidak berubah, tetap fathah, ya. Jadi yang menyesuaikan pada ya mukhatabahnya yang semula sukun menjadi kasrah untuk menghindari bertemu dengan sukun yang kedua. Sehingga hasilnya, hasil akhirnya menjadi la tas'ayinna, ya, tas'ayinna. Ya, mukhatabah tetap ada, tapi dia diubah menjadi kasrah. Tas'ayinna la tarbayinna. Ini ya. Baik. Sebelumnya tetap fathah, ya mukhatabahnya tetap ada, tidak hilang, hanya berubah yang asalnya sukun menjadi kasrah, menjadi berharakat kasrah untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. yakni dengan sukun pada nun taukid yang pertama tadi. Jadi berbeda ketika huruf illah itu wawu atau ya, dengan ketika huruf illah yang ada di akhir itu alif. Ya, berbeda hasilnya. Di sini hilang pada wawu atau ya tadi, tapi pada alif tetap ada, hanya berubah menjadi berharokat kasroh ini pada ya'an khotobahnya. Baik. Jadi ini seperti pada wawu jamaah kemarin juga demikian ya. Kalau diperhatikan pada wawu jamaah juga demikian ya. Baik, nanti bisa dimurajaah kembali. Baik, jadi pada wawu jamaah kalau huruf akhirnya wawu atau ya, maka wawu ya ini dihilangkan kemudian bersama dengan wawu jamaah. Ya. Kemudian ketika ditaukid dengan nun, wawu jamaah juga dihilangkan karena sebelumnya dhammah. Ya, tad'una, tad'una menjadi la tad'una, la tad'runna. Tapi kalau huruf akhirnya alif kemudian disandarkan pada wawu jamaah ditaukid dengan nun taukid, ya, ini dengan fathah, nanti tetap wawu. Okay, menjadi latar awunna, latar dawunna. Wawu jamaah tidak hilang, hanya diberi harakat dhammah yang sesuai dengan wawu. Jadi perhatikan apa yang terjadi, penghilangan huruf ataupun nanti perubahan huruf itu sebabnya apa, alasannya apa, kenapa begitu. Dan tadi ketika dihilang dalam hal ini ya, ketika dihilangkan apakah ada sesuatu yang menandakan itu ada dhamir yang dihilangkan dalam hal ini yang sesuai. Jadi harakat fathah ya, itu sesuainya dengan alif. Kalau dhammah atau kalau kasrah itu sesuainya dengan ya. Kalau dhammah itu sesuainya dengan wawu. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini ya disandarkan pada ya mukhotobah. Kemudian yang berikutnya, rabi'an yang keempat. Isnaduhu ila nunin niswati, penyandarannya pada nun niswah. Fi'il mubarak yang ditaukid dengan nun kemudian disandarkan pada nun niswah. Anta ta'lamu anna al-fi'l al-mudhari'a yabni 'ala sukuni. Engkau mengetahui bahwasanya fi'il mudhari' itu mabni dengan sukun. Ya, keadaannya tetap dengan sukun 'inda isnadihi ila nun niswati. Ketika disandarkan pada nun niswah. Ya, fi'il mudhari' itu keadaannya mabni dengan sukun ketika disandarkan pada nun niswah. Jadi keadaannya tetap tidak mengalami perubahan. Sawa'un kana sahihan am mu'tallan. Sama saja apakah fi'il mudhari' itu sahih akhir, huruf akhirnya huruf sahih, ataukah mu'tal, huruf akhirnya huruf illah. Jadi keadaannya sama. Contoh mislu antunna taktubna tad'una tas'aina tajrina. Ya, dari contoh-contoh tadi ya, fi'il-fi'il tadi dari taktubu. Ya. Kemudian tad'u. Kemudian tajri. Kemudian tas'a. Ya. Bisa contoh ini menjadikan contoh sama. Nah, ini ketika disandarkan pada nun niswah, ya, dhamir nun untuk jamak mu'annas, ya, maka apa? Ya, keadaannya tetap, ya, tidak berubah. Ya. Jadi menjadi taktubna ketika disandarkan kepada nun, di sini disukun. Asalnya taktubu dhamma, dia menjadi sukun. Taktubna. Kemudian tad'una, ini juga sukun. Kemudian tajrina, ini juga sukun. Ya. Kemudian Tas'ayna. Di sini alif ketika disandarkan pada nuniswah, alifnya berubah kembali ke aslinya menjadi ya, ya. Ini kemudian berubah menjadi ya, ya. Kemudian sukun menjadi tas'ayna. Ini. Dan keadaannya tetap dengan sukun, ya. Jadi kalau ada kata yang menasabkan atau yang menjazmkan, ini tetap sukun, tidak berubah. Jadi nun di sini nuniswah. Baik. Kemudian dari ini ditaukid dengan nun. Bagaimana, apa yang terjadi? Wa inda taukidi, dan ketika ditaukid dengan nun, ya, tasiru suratu, maka bentuknya menjadi apa? Tab tube nan. Nah, ya, kita lihat hasil awalnya dulu. Tab tube nan na, tad'u nan na, tajri nan na, tas'ai nan na. Ya. Baik, ini hasilnya. Tab tube nan na, tad'u nan na, ya, la tas'ai nanna. Oh, ini fathah ya. Latas ainanna, latas jirian, tajrinanna. Lalu apa yang terjadi? Fatal taqi salatu nunani. Maka bertemu tiga huruf nun. Bukan nunani ya, afwan. Ini nunat dengan ta ya. Nunat. Nunatun. Bukan nunani. Salah cetak ini. Fatal taqi salatu nunatin. Maka bertemu tiga huruf nun. Bukan nunani tapi nunatun. Nunatin. Apa tiga huruf nun? Nunun niswati. Ini nun niswa. Ini nun niswa. Wa nunut taqilah tu, dan nun taqilah. Nun taqilah kan ada dua. Ya, ini. Nun taukid yang taqilah. Nah, jadi ada tiga huruf nun. Kemudian wala yumkinu al-istighna'u an ihdahuma. An ihdahuma. Dan tidak mungkin untuk mencukupkan dari salah satu dari ketiganya. Ya. Tidak mungkin untuk kemudian menghilangkan salah satu dari tiga nun ini tadi. Ya, iz laisa hunaka ma yadullu 'alaiha idza hudifat. Ketika di sana tidak dijumpai sesuatu yang menunjukkan, ya, pada nun tersebut jika dihilangkan. Ya, jadi kalau ketiga nun ini tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang menunjukkan, tidak ada sesuatu yang menandakan untuk nun tersebut kalau seandainya dia dihilangkan. Berbeda dengan wawu jamaah atau ya mukhatabah tadi. Ketika dihilangkan dalam beberapa keadaan tadi, ada yang menandakannya, ada yang menunjukkannya. Tapi kalau nun niswah, ini juga tidak bisa dihilangkan. Di samping bahwasanya nun ini sebagai fa'ilnya, kalau dia hilang, maka akan mengubah makna. Ya, tidak ada lafaz atau tidak ada penanda yang menunjukkan itu dihilangkan, juga dari sisi makna itu juga akan berubah. Ya, sehingga apa? Nun niswah tidak bisa dihilangkan. Demikian pula taukid ini juga tidak bisa dihilangkan. Karena memang dia fungsinya untuk taukid. Jadi fi'il disandarkan pada nun niswah kemudian ditaukid dengan nun, taukid taqilah. Maka ini harus ada. Ya. Lalu bagaimana? Walikai natahasha iltiqa'a hadhihi nunati, dan untuk supaya kita menghindari, kita mencegah, natahasha menghindari, mencegah iltiqa'a hadhihi nunati, bertemunya nun-nun ini, bertemunya tiga huruf nun ini, naj'alu baina nun niswati, maka kita jadikan antara nun niswah wa nun taukidi dan nun taukid alifan, huruf alif. Ya, jadi antara nun niswah ini dan nun taukid itu jadikan alif. Maksudnya apa? Tambahkan alif di tengah-tengahnya. Ini ya. Baik. Antara nun iswah dan nun taukid, tambahkan alif. Ini. Kenapa? Karena tadi nun iswah tidak bisa dihilangkan, nun taukid juga tidak bisa hilang. Kemudian untuk menghindari bertemu tiga nun berturut-turut, maka dipisahkan dengan alif ini. Jadi fungsinya alif, fungsinya menambahkan alif antara nun iswah dan nun taukid untuk memisahkan tiga huruf nun yang berurutan. Sehingga ini nun satu huruf, kemudian alif, kemudian nun dua huruf, terpisah, sudah selesai. Artinya tidak berurutan tiga huruf. Ya, karena kalau berurutan sampai tiga itu berat, itu sulit. Kalau hanya dua itu masih mudah, masih ringan. Tapi kalau sampai tiga itu berat, itu sulit. Sehingga di sini dalam hal ini dia dipisahkan dengan alif. Ya. Kemudian apa? Ketika dipisahkan dengan alif, ma'a tahriki nunil taukidi bil kasri, dengan memberikan harokat. Ya. Dengan memberikan harokat pada nun taukid ini dengan kasrah. Di mana secara asal nun taukid itu fathah. Secara asal ya, nun taukid saqilah itu fathah. Tetapi dalam hal ini ketika dia dipisahkan dengan nun iswah, dengan alif, kemudian nun taukid ini diberi harokat kasrah. Ya, tidak lagi fathah. Ya, tidak lagi fathah, tetapi dengan harokat kasrah pada nun taukidnya. Ya, fayasiru sehingga menjadi apa? Menjadi taktubnani. Ya, la taktubnani. La tad'unani. La taj, ya, atau la tas'ainani. La tajrinani. Seperti itu. Ya. Hasilnya seperti ini. Ini hasil akhirnya. Ya, la taktubnani. La tad'unani. La tas'ainani. La tajrinani. Dan kemarin sudah disampaikan, dua huruf sukun itu tidak boleh bertemu, tidak bisa bertemu dalam bahasa Arab, kecuali kalau huruf pertama alif, kemudian yang berikutnya huruf yang bertasdir. Ini boleh. Sehingga ini alif kan sukun. Kemudian nun yang awal pada nun taukid juga sukun. Ini boleh. Karena huruf pertama tadi alif, kemudian yang berikutnya adalah tasdir. Maka ini boleh. Dalam hal ini boleh bertemu dua huruf sukun. Tapi kalau selain keadaan ini tidak boleh. Ya, kemarin sudah disebutkan ya. Dalam pembahasan ini disandarkan pada alif isnain. Itu sudah dijelaskan ini. Sehingga di sini boleh. Tadi taktubnani. Ini dua huruf sukun bertemu. Tapi tetap boleh, tetap demikian. Karena sukun yang pertama alif. Dan sukun yang kedua itu pada huruf yang bertasdid. Itu boleh. Sehingga hasilnya seperti ini tadi. Jadi nun iswah, kemudian alif tambahan untuk memisahkan, kemudian nun taukid saqilah. Ini. Dan nun taukid saqilah ini di kasrah. Ini. Hari ini ada yang ditanyakan? Jadi perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, asalnya bagaimana, si runut dari awalnya, dari asalnya, kemudian tambahkan atau melangkah satu persatu, disandarkan pada domirnya dulu, hasilnya seperti ini. Ya. Pada yang sahih bagaimana, pada yang mu'sal bagaimana, hasilnya ya, satu persatu, langkah awal, kemudian sesudah itu baru ditaukid dengan nun. Ya, apa yang terjadi, ya, kemudian akibatnya apa, ya, hilangkan apa yang perlu dihilangkan, sebabnya apa dihilangkan, ya itu dipelajari, diperhatikan, ya, difahami. Ya. Dan baiknya, ya bagusnya Nabi, coba mungkin ini sebagai contoh kata-kata ini ya, ini mewakili untuk yang sahnya akhir tak subuh dengan tadi'u tajri, mewakili yang mu'tal dengan wawu, mu'tal dengan ya, kemudian tas'a, ini mewakili yang mu'tal dengan alif. Nah dari empat fi'il ini nanti kalau bisa dibuat dengan apa tabel atau semacamnya ya, dari tak subuh ya, kemudian disandarkan pada alif isnain, kemudian ditaukid dengan nun, kemudian disandarkan pada wawu jama'ah, kemudian ditaukid dengan nun, kemudian disandarkan pada ya mukhatabah, kemudian ditaukid dengan nun, disandarkan pada nun niswah, kemudian ditaukid dengan nun. Jadi ditulis fi'il-fi'ilnya saja, ya, penjelasannya tidak usah ditulis, tapi bentuk fi'ilnya dulu dari bentuk awal, ya, kemudian berikutnya, berikutnya sampai hasil akhirnya bagaimana, ya, itu seperti itu ya. Baik. Jadi dari kaidah-kaidah ini, ya, itu dipermudah dengan contoh-contoh yang ada. Ya, jadi memahami kaidah, ya, dengan contoh-contoh yang ada. Atau sebaliknya, contoh-contoh yang ada itu diperhatikan dengan cermat dengan seksama untuk bisa mudah memahami kaidah-kaidah yang ada. Jadi satu dengan yang lain saling melengkapi. Tidak bisa hanya mengandalkan hafalan kaidah tanpa ada contoh. Atau sebaliknya, tidak bisa kita hanya melihat contoh tanpa mempelajari kaidahnya bagaimana. Jadi satu sama lain ya. Kaidahnya dipelajari, difahami, kemudian contohnya juga tadi sebagai penerapan dari kaidah-kaidah itu. Ini untuk semuanya, untuk semua pembahasan dalam bahasa Arab seperti itu prinsipnya. Kaidah dan contoh. Dua-duanya harus diperhatikan, dipahami. Baik, ada yang ditanyakan dari ini? Apa? Tajri berlangsung. Berlari bisa atau berlangsung. Berjalan dalam artian suatu kegiatan ya, suatu kegiatan, suatu pekerjaan berjalan, berlangsung, atau tadi berlari juga bisa ya, sesuai dengan sinyaknya. Ada lagi yang ditanyakan? Apa? Berusaha. Tas'a berusaha. La di sini lam taukid, lam yang untuk taukid juga, atau bisa jadi juga itu lam sebagai jawab qasam, jawab dari sumpah juga bisa. Jadi pada jawab qasam itu diawali dengan lam qasam. Atau juga sebenarnya sama, lam qasam atau lam taukid, ya ini sama. Artinya untuk menguatkan, menekankan, ya. Ini. Jadi huruf taukid itu nanti ada banyak, lafal-lafal kata-kata yang digunakan taukid banyak. Nun ini diantaranya, ya. Di dalamnya lam taukid. Atau lamul qasam. Jadi lam sebagai jawab pesan, lam yang ada pada kalimat yang menjadi jawab pesan. Wa tallahi la'akidanna asnamakum, contoh ya, seperti itu. Ya ini sekedar penambahan ya, lamnya di awal itu sekedar penambahan, tidak berpengaruh pada yang sesudahnya. Jadi yang dibahas tadi fi'il-fi'il yang diikuti nun taukid ya, itu yang mengalami perubahan-perubahan penyesuaian ya, ketika bersama dengan nun taukid itu saja. ada lam ataukah tidak ada lam tidak berpengaruh pada hasil ini, hasil akhir dari mentaukid ini. Jadi lam di sini fungsinya dalam makna, secara lafaz tidak ada pengaruhnya. Ada lagi? Untuk berikutnya tadrib, perhatikan perintah yang pertama, tadrib yang pertama, bayyin, jelaskan hukm al-af'alil waridati fil ayatil karimati, hukum fi'il-fi'il yang ada dalam ayat-ayat yang mulia ini, min haitsu ta'kidi, dari sisi taukidnya. Ada tiga ayat atau tiga dua ayat kemudian satu surah lengkap ya. Nah di situ ada fi'il mubarak yang ditaukid dengan nun ini. Walatajidannahum dalam ayat ini yang pertama ini dalam fi'il ini ya. Latajidannahum. Kemudian pada ayat yang berikutnya fa'imma tarayinna. Kemudian yang berikutnya pada surah At-Takatsur pada ayat yang ke-6 ini sampai akhir. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha aynal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini fi'il-fi'il yang ditaukid dengan nun dari ayat-ayat ini. Tadi perintahnya apa? Jelaskan hukumnya. Wajib ataukah mendekati wajib atau boleh atau bagaimana? Bagaimana kemarin sudah dibahas ya. Oke. Kemudian talian latihan kedua, akid mu'taukidkan al-af'al al-atiyata fi'il-fi'il berikut musnadan iyaha ila al-alif itsnaini wa wawil jama'ati wa ya'il mukhatabati wa min isbati, disandarkan pada alif itsnain, wawil jama'ah, ya' mukhatabah dan nun niswah. Fi'il-fi'ilnya yabghi, yaqulu, yasmu, yatma'innu. Tih, tih ini fi'il amr ya. Hak yang akhir itu hak, hak sakat tambahan. Jadi fi'il amrnya asalnya hanya tih. Ini ya. Dari fi'il waqa, yaqi, ya mudhari'nya waqa, madinya yaqi, kemudian amrnya qi. Kemudian ditambahkan hak, hak sakat menjadi qi. Nah, ada lima fi'il di sini ya, di taukid dengan nun taukid. Dan tadi disandarkan pada bomir-bomir tersebut. Nanti hasilnya bagaimana? Untuk PR untuk latihan di rumah, dua latihan ini ya. Jelaskan tadi hukumnya, ya, wajib, mendekati wajib atau bagaimana. Alasannya apa? Kenapa itu wajib? Misalkan ya, seandainya wajib, kenapa wajib dengan nun taukid? Atau kenapa? Misalkan nanti itu mendekati wajib, tidak sampai wajib, tapi mendekati wajib. Atau kenapa kalau seandainya nanti hukumnya itu apa kemarin boleh atau itu ya kemarin ada empat hukum ya, jadi atau itu terlarang misalkan. Jadi jelaskan apa hukumnya, kemudian sebabnya apa sesuai dengan apa yang dibahas dijelaskan kemarin. Kemudian tambahan yang kedua, bentuk itu menjadi atau sandarkan itu pada nun taukid, sandarkan pada dhamir, kemudian ditaukid dengan nun. Ya. Coba dikerjakan, dilatih di rumah untuk PR. Ulangi ayat yang pertama ini, wala tadijan nahum. Ya, coba dicari ya, yang ditaukid dengan nun yang mana dalam ayat-ayat ini? Wala tadijan nahum, fa'imma tarayinna dan seterusnya nanti. Ya, di ya diharapkan benar-benar dilatih, dikerjakan sebisanya, diusahakan ya. Nanti insyaallah pembahasan kita lanjutkan, kita bahas bersama pada waktu yang akan datang ya untuk tadarus ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Itu yang latihan pertama dari Quran surat apa? Ada yang tahu untuk yang ayat pertama ini, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Al-Baqarah ya. ayat yang keberapa? Ya, kelihatannya Al-Baqarah, cuman ayatnya coba nanti dicari ya, ayat keberapa. Kalau yang kedua, surah Maryam. Ya, surah Maryam, ayat yang ke berapa? 30-40-an mungkin sekitar. Ya. Ini kisahnya Maryam ya. Fa imma tarajinna minal bashri ahada faquli inni nazartu lirrahmani sawma falam akallima yawma insiya. Ini kisahnya Maryam ketika akan melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi di surah Maryam yang kedua. Yang ketiga jelas Al-Hakumut Takasur, surah Takasur ya. Tinggal nanti yang pertama insyaallah itu di surah Al-Baqarah ayatnya dicari ya. Ratusan kalau enggak salah. Itu ya. Artinya ya nanti dibuka sekalian di mushaf yang ada terjemahannya. Artinya bisa dilihat dibuka untuk juga bisa mengetahui kaitannya dengan nun taukid di sini. Ya. Perhatikan pada terjemahannya pada artinya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Itu ya. Ini dulu untuk pagi ini. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.